Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil-idhni wajadna dana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. مع آلك الأطهار معدني سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. إخواني yang dimuliakan Allah Ta'ala, bapak-bapak hadirin, dari hari Senin ke hari Senin, dari hari Selasa ke hari Selasa, dari hari Rebu ke hari Rebu, Jum'ah ke Jum'ah dan lain sebagainya, insyaallah mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan ini, daras demi daras, pelajaran demi pelajaran yang kita dapatkan, insyaallah bisa membekas di dalam hati kita, dan insyaallah merupakan salah satu penghantar kita insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatil firdausul a'la bi ghairi hisab min ghairi sabqi azab. Amin Allahumma amin. Ikhwani, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masih dalam fasal yang pertama, yaitu itu lebih afdal daripada amalnya. Ya, lebih afdalnya. Kenapa kok begitu? Karena niat itu laisa fiha masyubun minar riya. Tidak ada di sisi riya. Tidak ada riya, ya. Tidak ada tasannu. Tasannu itu membuat-buat satu perbuatan supaya orang lain itu mengaku atau supaya orang lain itu melihat bahwa perbuatan kita itu baik. Riya enggak, apa niat enggak ada seperti itu. Tapi kalau amal banyak. Kita bangun masjid supaya orang lihat kita bangun masjid. Kita bangun madrasah supaya orang ngakoni kalau kita itu sahi, dermawan. Kita sholat, orang mungkin lihat, oh kita ini orang soleh. Ada mesti, ya ada riaknya, ada ingin dilihat orang, ada tasannu'nya. Tasannu' itu apa? Tasannu' itu artinya adalah melakukan amal perbuatan supaya orang lain melihat kita. Jadi bukan tujuannya karena Allah. Berbuat sesuatu untuk orang namanya, itu namanya at-tasannu'. Nah, nanti di sini ada beberapa kalimat para ulama tentang berkisar tentang masalah seperti itu. Begini ikhwani, kita punya jawareh tubuh ini. Hati kita yang di dalam ini juga punya jawareh, punya tubuh juga. Dalam arti kata, kita punya mata. Hati kita juga punya mata. Mata yang tampak ini namanya adalah ainul basor, al-basor, tampak mata, lihat, jelas, melihat sana, melihat sini, ya. Hati namanya al-basirah, beda antara al-basor sama al-basirah. Maka katanya sebagian ulama di sini dikatakan bahwa Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pernah berkata, amal basirah fi thalathi umurin. Yang menyebabkan butanya hati, mata hati ini karena tiga perkara ini. Kalau butanya mata, tidak apa-apa orang buta mata. Asal jangan buta hatinya. Orang kalau buta matanya tidak tampak, katanya hatinya lebih jelas. Hatinya lebih jelas. Tapi kalau hatinya buta, brutal dia. Tidak tampak apa-apa. Ya, amal basirah. Butanya mata ini disebabkan karena tiga perkara. Yang pertama adalah irsalul jawarih fi maksiatillah, membiarkan badan ini untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Irsalul jawarih fi maksiatillahi ta'ala, membiarkan badan ini untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Mata dibiarkan maksiat, lisan dibiarkan maksiat, telinga, tangan, kaki, perut dibiarkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya kalau orang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan digelapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk manusia itu bagaimanapun juga tidak ada manusia itu yang suci. Semua manusia dalam keadaan sesuci-suci manusia mesti ada kesalahannya. Lah, kesalahan itu artinya jangan sampai menumpuk. Kalau kesalahan itu selalu menumpuk sampai akhirnya bertambah banyak kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berat kita punya badan untuk bertaat kepada Allah, melakukan taat kepada Allah. Itu yang pertama, irsalul jawarih fi maksiatillahi taala. Yang pertama. Yang kedua, di paling enggak tahu saja penyakitnya enggak apa-apa, ya. Asal jangan sampai orang itu, kata yang paling bagus itu adalah orang yang menghindarkan diri dari penyakit, yang bagus. Tapi kalau dia sakit, harus cari obatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahu dulu penyakitnya dia apa. Itu apa namanya, cara ketiga. Yang paling bagus adalah orang tersebut jangan dekat sama penyakit, menghindarkan diri dari penyakit. Itu yang paling bagus. Yang kedua, kalau dia menderita satu penyakit, dia harus cari obatnya ke dokter, kalau dia mampu. Kadang-kadang orang tidak mampu, yaitu ada uang, tidak bisa datang ke dokter, rumah sakit, ke puskesmas, tidak bisa. Ya paling tidak yang ketiga, dia tahu penyakitnya. Ya, yang namanya hati juga gitu. Kalau bisa, ikhwani, itu jauhi penyakit-penyakit hati itu. Dijauhi coba. Dari hasad, higit, iri, riya, dengki, sombong, ya, meremehkan muslimin yang lain, itu dijauhi coba. Caranya bagaimana menjauhinya? Menjauhinya artinya gini, mukmin itu boleh banyak saudara. Cuman jangan terlampau banyak. Dalam arti kata mukmin itu boleh banyak saudara, tapi jangan sampai pengaruh saudara-saudara tadi itu masuk ke dalam kita punya tubuh. Kita punya jiwa, kita punya hati, kita punya roh, jangan. Kita punya pendirian, kita punya prinsip, kalau yang baik kita ambil. Yang jelek kita jangan kita ambil. Jadi mukmin itu dikatakan oleh Imam Haddad, usahakan seperti ikan di laut. Mulai saya ungkapkan, seperti ikan di laut. Ikan di laut itu ada rohnya. Ikan di laut itu hidup dia. Sementara dia di laut yang asin, karena dia ada rohnya, tidak ikut asin dia. Tapi kalau dia sudah mati, digaremi, asin dia, dimakan bisa. Ya, manusia pun juga demikian. Artinya bagaimanapun juga mukmin itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia ada rohnya. Rohul mukmin, ya, rohul iman. Maka dikatakan tadi bahwa amal basirah itu ada tiga perkara, butanya hati itu ada tiga macam. Yang pertama adalah membiarkan jawarih ini untuk maksiat kepada Allah taala, membiarkan badan kita untuk maksiat kepada Allah taala. Yang kedua, at-tasannu' bi ta'atillah. Yang kedua, at-tasannu' bi ta'atillah. Artinya melakukan satu amal perbuatan taat kepada Allah taala, tapi tujuannya bukan untuk Allah, untuk orang. Itu juga bukan maksiat dia kepada Allah. Salat kok dia. Kaji Quran kok dia. Berderma kok dia. Bagus sebetulnya. Cuman niatnya bukan untuk Allah. Niatnya untuk manusia lain. Itu namanya at-tasannu' bi ta'atillah. Itu menggelapkan hati itu. Yang ketiga, at-tama' fi khalqillah ini artinya adalah dia tidak minta kepada Allah taala, mintanya kepada manusia, kepada hamba Allah taala. Namanya at-tama' fi khalqillah. Tamak kepada pemberian hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak boleh. Ini dapat menggelapkan mata hati kita. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekitar kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh sebagian ulama kita tentang kalau bisa menghindarkan diri dari penyakit. Kalau ada penyakit kita berobat, kalau tidak bisa berobat kita paling tidak tahu penyakit kita. Lah, diri pribadi manusia ini ada penyakitnya. Ada punya penyakit riya, kita tahu, oh saya ini punya penyakit riya. Ada punya penyakit sombong, dia tahu, oh saya ini punya penyakit sombong. Ada penyakit iri, dia tahu, oh saya ini punya penyakit iri, tahu dulu dia. Kalau dia sudah tahu seperti itu sudah bagus manusia seperti itu. Tahu tentang dirinya, bahwa dirinya punya penyakit hati. Ya. Baiklah, saya akan bacakan sedikit dari apa yang telah ditulis oleh murid Al-Habib Abdullah Haddad yang dikarang oleh Imam Haddad dalam apa namanya nasihat-nasihatnya. Yang kemarin kita bahas adalah tentang masalah niyah, ya. Kita bahas kemarin adalah masalah tentang niat. Karena kondisi badan agak kurang sedikit fit dan sehat, ya. akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an niyatin wa annal insana bihasabi ma nawa yuthabu wa yujza in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dikatakan Rasulullah memberikan kabar, akhbara Rasulullah memberikan kabar annahu la amala illa an niyatin, amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala kecuali apabila amal tersebut ada niatnya. Saya mau ngerjakan sholat, kalau tidak pakai niat, tidak diterima sholatnya sama Allah. Yang namanya niat itu apa? Yang namanya niat itu adalah gasdu syai'in muktarinan bifi'lih. Itu namanya niat. Berbuat sesuatu yang berbarengan dengan amal perbuatannya. Berhasrat, bertekad untuk melakukan sesuatu yang berbarengan dengan amal perbuatannya, itu namanya niat. Itu namanya niat. Tapi kalau dia berhasrat atau bertekad untuk berbuat sesuatu yang tidak berbarengan dengan amal perbuatannya, itu bukan niat namanya. Seperti orang dari rumah mau menuju ke masjid, tujuannya apa? Mau sholat sampai di masjid langsung takbiratul ihram. Itu bukan niat namanya. Itu namanya azmun, azm. Bertekad, berhasrat untuk melakukan sholat. Itu namanya azm. Kalau yang namanya niat, waktu takbiratul ihram dia niat. Saya niat mau sholat maghrib karena Allah Ta'ala sebagai makmum. Allahu Akbar. Itu namanya niat. Bersamaan dengan amal perbuatannya. Itu namanya niat. Maka dikatakan, amalnya manusia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau tidak dibarengi dengan niat. Niat yang baik. Maksudnya ya. Dan manusia akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala tergantung apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Dikatakan bahwa kalau waktu orang sholat, katanya Rasulullah, kalau orang sholat itu, dinukil oleh Abu Haddad dalam kitabnya Nasuha Diniyah, kalau orang sholat itu dia saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia ingatnya sama Allah Ta'ala di takbiratul ihram, nanti di rukuknya dia lupa sama Allah. Misalnya ini ya. Di i'tidalnya dia lupa. Di sujudnya dia lupa. Di rabbighfirlinya dia lupa. Di segala amal perbuatan sholatnya dia lupa. Cuman niat waktu takbiratul ihram saja dia ingat sama Allah Ta'ala. Maka yang diterima oleh Allah Ta'ala yang mana? Yang waktu takbiratul ihram saja. Yang diterima sama Allah Ta'ala yang niatnya sama Allah Ta'ala toh. Yang lain-lain bagaimana? Ya menurut kacamata fikih tidak diterima. Tapi kalau kita lihat fadlnya Allah Ta'ala, karunianya Allah Ta'ala, tidak bisa dipersempit. Ya, fadlullah wasi'. Karunianya Allah Ta'ala itu amat luas sekali. Untuk kita manusia tidak mungkin, ikhwani. Bisa sampai khusyuk, terus sholatnya tidak mungkin. Mesti ada gangguan. Ya. Tidak kita mungkin waktu takbiratul ihram ingat segala-galanya. Itu paling enggak takbiratul ihram kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu paling bagus. Katanya kalau niatnya baik maka dia dapat kebaikan. Tapi kalau dia niatnya jelek maka dia dapat kejelekan. Tergantung apa yang dia niatkan. Faman hasunat niyat hasuna amaluhu la mahala. Barang siapa yang baik niatnya maka akan baik amal perbuatannya tanpa kecuali. Yang baik niatnya, saya niat mau pergi ke masjid tujuannya adalah untuk melakukan sholat dan silaturahmi sama saudara saya. Yang baik niatnya kayak gini, nanti amal sholatnya dia baik. Tapi juga dibarengi dengan ilim ya. Sebabnya kalau tidak ada amal itu ada harus ada niat. Amal harus ada niat. Niat harus ada ikhlas. Ya, ikhlas harus ada ilim. Ilmu harus ada amal. Kembali lagi, amal harus ada niat. Terus gitu ya. Amal harus ada niat. Niat harus ada ikhlas. Ikhlas harus ada ilmunya. Ilmu harus ada amalnya. Kalau katanya al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa tahal. Ilmu itu katanya akan menjadi bumerang buat kita kalau tidak diamalkan. Kalau diamalkan jadi baik ilmunya. Jadi ilmu itu kayak pohon. Kalau dia tidak diamalkan, tidak dipetik, buahnya bosok dia. Begitu juga ilmu kita. Kalau ilmu itu dia terus, ini kan tambah hari tambah bertambah ilmu kita ini. Tambah minggu bertambah. Satu kebet, dua kebet. Ya toh? Satu ilmu, dua ilmu bertambah. Tambah hari tambah bertambah ilmunya. Itu seperti sebuah pohon. pohon itu dia memberikan satu buah yang enak, yang bagus, itu diambil buahnya untuk kita rasakan. Sehat badan kita. Begitu juga dengan yang namanya ilmu. Ilmu itu tambah lama dia bertambah, diamalkan. Tambah hari ditambah diamalkan. Bertambah hari diamalkan. Nanti supaya ilmunya itu tidak menjadi bumerang buat kita. Busuk nanti ilmunya kalau tidak diamalkan. Ya, ikhwani yang dimuliakan Allah, wa in kana fi surati thayyiban kalladhi ya'malu shalihati tasannu'an lil makhlugin. Jika di dalam gambarannya dia itu melakukan satu amal perbuatan yang baik seperti orang yang melakukan amal yang soleh, tapi tujuannya adalah untuk makhluk Allah Ta'ala, namanya at-tasannu'. Itu juga yang namanya niatnya tidak baik dia. Wa man khabuthat niyatuhu khabutha amaluhu la mahala. Kalau dia jelek niatnya, maka akan jelek amal perbuatannya. Tidak tanpa kecuali. Oleh karenanya, kalau seseorang dikatakan oleh Imam Haddad, apabila seseorang dia melakukan amal perbuatannya itu baik, seperti melakukan amal yang soleh, tadi saya katakan seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, tapi tujuannya bukan untuk Allah, tasannu'an lil makhlugin, untuk supaya orang lain menganggap bahwa diri saya itu berbuat amal kebajikan atau kebaikan, maka orang tersebut niatnya tidak baik dia. Kalau niatnya tidak baik, yang akan dia rasakan bukan saat itu, tapi kelak nantinya akan dia rasakan satu keburukan. Wal'iyadzubillah. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alah, sekarang apa itu maknanya riya? At-tasannu, riya itu satu sebetulnya. Tasannu sama riya itu sama. Apa itu ar-riya? Dikatakan di sini ya. Bahwa wa ammar riya'u fahuwa ibaratun an talabil manzilah wa ta'zim indan nas. Ya, bi amalil akhirah. Riya itu adalah satu ungkapan orang ingin mendapatkan satu kedudukan dan keagungan di mata manusia. Oh, orang ini berbuat amal kebaikan. Oh, orang ini Masya Allah. Oh, orang ini luar biasa. Oh, orang ini alim. Itu namanya riya. Dia melakukan satu amal perbuatan supaya orang itu menganggap dirinya itu agung. Menganggap dirinya itu punya kedudukan di mata manusia. Di amalil akhirah. Tapi, subhanallah, ajaibnya orang dikatakan melakukan amal yang akhirat, yang seperti ini, yang dititik beratkan itu yang melakukan amal akhirat seperti sholat. Orang kalau melakukan satu amal perbuatan sholat, orang akan mengatakan oh, orang ini soleh. Tapi kalau dia melakukan amal perbuatan dunia kayak kerja biasa, tidak mungkin ada sifat riya kecil. Ada sih ada, cuman kecil, kemungkinannya itu kecil. Tapi kalau melakukan amal perbuatan akhirat, ada masyubun birriya, ada sisipan-sisipan riya, itu kemungkinan besar banyak. Ya, wong setannya saja namanya abiyak. Setannya itu kulit putih. Jadi ganteng setannya itu. Kalau ikhwani mau tahu, katanya Imam Ghazali, setannya orang di dalam sholat itu namanya al-abiyak. Abiyak itu setannya, namanya setannya abiyak. Ada abiyak, ada dasim. Ya, ada zalambur. Ada bentuk-bentuk itu disebut sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sifat daripada sifat ar-riya, ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa apa namanya caranya seseorang tersebut untuk lepas dari sifat ar-riya itu. Caranya bagaimana? Orang bisa mungkin mengungkapkan begini bisa. Tapi caranya bagaimana supaya kita itu jangan terjangkiti sifat ar-riya tadi itu? Dikatakan Amaral Habib bitazinil qalbi bil ikhlas. Dia memerintahkan, guru saya memerintahkan, kata ini sahabil kitab ini, Habib Ahmad bin Zain ini. Dikatakan, guru saya memerintahkan supaya saya menghiasi hati dengan ikhlas. Ini buat orang-orang kayak dia. Kalau buat orang-orang seperti kita, harus bersih dulu. Karena kita itu kadang-kadang berinteraksi dengan masyarakat di luar sana itu banyak. Ya. Banyak penyakit-penyakit yang masuk ke dalam kita punya hati itu banyak. Oleh hada harus dibersihkan dulu. Kadang-kadang makanan yang kita makan tidak kita sortir, tidak kita pelihara. Syubhat masuk, haram masuk, halal insya Allah juga masuk. Tapi yang banyak lebih masuk barang syubhatnya. Sedangkan barang syubhat itu kalau kita makan juga gelap, lama-lama jadi haram dia. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi haram dia. Maka dikatakan, yang pertama adalah supaya bagaimana supaya hati kita itu dibersihkan dulu dari segala macam riya. Caranya bagaimana? Bikir atil Quran. Caranya bagaimana? Lihat wajahnya ulama misalnya, ya. Caranya bagaimana? Mungkin bisa dengan sholat tahajud, mungkin bisa juga. Mungkin juga bisa dengan munajat sama Allah Ta'ala. Ya, ya. Yang kedua, tahliyah. Wa bi tahliyatihi bihi. Setelah kemudian wa tahliyah, tahliyah itu mengosongkan hati. Yang kedua dengan menghiasi hati. Hiasi hati dengan apa? Hiasi hati dengan merenung kepada Allah Ta'ala. Merenung dengan tafakkur dia. Dia lihat langit kayak gitu besarnya. Bintang gemintang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangi langit dan lain sebagainya. Perhatikan, direnungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kadar kecilnya manusia ini. Manusia tidak ada artinya apa-apa. Ya kan? Wa asyara dzalika ila tahliyatil qalb an riya. Kalau sudah begitu, nanti hati itu akan dihiasi oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala dari sifat riya nanti. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala yang menjaga. Karena kita tidak bisa menjaga hati. Maka kata Imam Ghazali dikatakan, hati itu ikhwani bukan sesuatu al-lahmul mahsus fi dakhil badanil insan. Katanya Imam Ghazali, yang namanya hati itu bukan segumpal daging yang kelihatan jantungnya, jenut, jedut, jedut. Bukan itu. Ya, kalau itu hatta kambing pun punya. Kambing punya. Ya, sapi punya. Hewan ikan pun punya. Orang lain pun punya. Tapi yang dimaksud adalah bukan itu. Apa yang dimaksud? Amrun ilahiyun. Satu perkara yang Allah Ta'ala tok yang tahu. Manusia tidak tahu itu. Katanya orang, katanya hati itu ya ruh. Ada ulama mengatakan hati itu ya nafas. Tidak lain. Ruh berbeda, nafas berbeda, hati berbeda. Nah, tempatnya di situ nanti, nazarillah itu. Pusat pandangannya Allah Ta'ala itu ada di hati manusia tersebut. Ya. Ya, setelah begitu ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah baru wal ghayatu tablughuha ila akhiril abyad. Setelah kita bisa membersihkan hati kita, bisa membersihkan hati kita, bisa menghiasi hati kita, baru at-tajalli. Maka saya katakan dulu bahwa manusia itu kalau sudah bisa membersihkan hatinya dari sifat-sifat kekotoran-kekotoran hati dengan cara dengan melakukan amal perbuatan mujahadah, harus mujahadah ikhwani. Kalau tidak ada mujahadah, tidak ada kesungguhan dari dalam diri pribadi kita, tidak mungkin kita akan bisa terlepas dari hal itu semuanya. Nah, kalau bisa, mujahadah itu artinya dengan kesungguhan hati, bersihkan hati kita. Dengan cara membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu juga banyak manfaatnya. Tapi dipilih zikirnya. Zikir itu ada dua. Ada zikir yang biasa, ada zikir yang dingin, ada zikir yang panas. Ada. Ya, zikir yang biasa yang bagaimana? Yang biasa dibaca orang kayak subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu zikir biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau doa. Itu zikir biasa. Itu ada manfaatnya enggak? Banyak manfaatnya. Manfaatnya banyak. Paling enggak apa? Paling enggak matinya muslim. Matinya dalam keadaan Islam dia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun kan? Matinya dalam keadaan Islam. Hatta dia tidak banyak berbuat amal kebaikan banyak, tapi jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Matilah dalam keadaan Islam. Itu paling tidak menjaga diri kita untuk mati dalam keadaan Islam. Yang kedua ada tambahannya. Ada zikir al-barid. Zikirnya itu dingin, sejuk. Nah, penyejuk ini kan butuh kita. Seperti kita kalau misalnya waktu panas, butuh yang namanya pendingin, kipas angin. Ya tak? Butuh kipas-kipas. Ada penyejuknya. Lah penyejuknya itu apa? Ada zikirnya. Seperti apa misalnya? Bikira adil Quran. Itu penyejuknya. Ya. Orang kalau sumpek-sumpek baca Quran, hilang sumpeknya. Wah saya enggak ya Ustaz. Kalau baca Quran tambah sumpek saya. Jadi biya Ustaz. Nah ini lain orang ini berarti. Ya. Ya penyejuknya itu baca Quran. Bisa dengan sholawatan. Penyejuknya itu tambahan itu. Ya, mau ditambah begini, ini zikir biasa. Mau ditambah boleh, tidak apa-apa. Tidak ada orang larang zikir. Tidak boleh zikir haram hukumnya zikir. Tidak ada orang ini nambah kok. Buat nyejukkan hati saya, boleh, tidak apa-apa. Ya, dengan sholawat, zikiran, mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Atau duduk dengan ulama itu zikir itu. Duduk dengan ulama itu zikir. Atau merenung dia. Malam-malam itu merenung, lihat bulan, lihat bintang, atau waduk Onogiri sana, lihat Masya Allah lautan sebegitu besar luasnya, nanti lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbentang begitu itu, nanti lihat itu zikir, itu zikir kepada Allah. Bahkan itu lebih afdol daripada ibadah 12.000 tahun. Tafakkur sa'ah, cuman berpikir sesaat saja, sedetik, ya Allah berapa menit kita mikir, ya Allah, baru gitu dok Allah Ta'ala mencatat, hei malaikat catat itu hamba saya, dia berpikir tentang renungan ciptaan saya lebih afdol daripada ibadah 12.000 tahun. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Itu zikir yang dingin itu pendingin itu. Tahu tentang jiwa manusia. Ada zikir yang panas ikhwani. Nah, zikir yang panas ini kayak zikir la ilaha illallah, zikrul jalalah, ya. Atau zikir misalnya zikir, ada zikir Allahumma ini ahtatu bidarbillah tuluhu masyaallah qubluhu la ilaha illallah. Zikir panas. Nah, zikir-zikir panas ini bagaimana? Untuk yang muda-muda jangan. Ya, untuk yang muda-muda jangan. Untuk yang kelas-kelas tua enggak apa-apa. Ami Husain, Ami Ali, enggak apa-apa. Ya? Enggak apa-apa, fadhol, pakai zikir gitu enggak apa-apa. Sebabnya apa? Sudah usia kamil, usia 40 tahun ke atas itu sudah usia kamil, usia sempurna. Usia sempurna itu bagaimana? Bisa megang emosi. Emosinya bisa dipegang. Tapi kalau usia muda-muda kayak saya, kayak antum-antum yang muda-muda Masya Allah gini ini, nanti ditulis sedikit marahnya luar biasa, ya, kena kesinggung sedikit tol, wah sudah, wow, marah-marah. Nah itu karena ada zikir-zikir yang panas yang tidak boleh dibaca. Ada zikir-zikir panas yang tidak boleh dibaca. Boleh dibaca kalau ada ijazahnya. Dapat ijazah dari guru atau ijazah dari orang yang alim atau ijazah dari orang yang soleh, boleh. Ijazah itu kayak stempel ikhwani. Stempel, kalau ada kertas itu di stempel. Boleh enggak saya masuk? Boleh kalau di stempel. Oh, tanda tangan nih. Ada ACC-nya. Ya, lah ijazah itu seperti itu. Ijazah itu bagaimana? Saya ijazahkan pikir ini, boleh kau baca. Itu namanya ijazah. Dan ijazah itu musalsal hadisnya. Rasulullah pun juga memberikan ijazah zikir, ijazah wirid kepada para sahabatnya. Banyak, ada ijazah itu mu'anagah, mu'anagah tahu, mu'anagah itu berpelukan. Itu ada, itu ada hadis musalsalnya. Orang kalau baru datang, saudaranya baru datang dari haji, itu berpelukan, sunnah hukumnya. Jangan kalau sini wiropaten baru ketemu sudah pelukan lagi, jangan. Tidak sunnah, sunnahnya salaman kalau itu. Itu kalau datang dari bepergian, lama tidak jumpa, berpelukan, sunnah hukumnya. Cuma pelukan jangan diperkes gitu. Ya, satu berpelukan, itu sunnah mu'anagoh. Dua, musafahah. Musafahah ini ada ijazahnya. Ada musalsalnya, ada rantai berantainya. Rasulullah pun juga begitu kepada sahabatnya. Musafahah, ya. Ada musyabakah. Nah, musyabakah begini. Itu ada apanya? Ada musalsalnya, ada haditsnya, itu rantai berantai. Rasulullah pun dulu juga memberikan begitu. Ya, kemudian memberikan ijazah. Nah, makanya kalau kita dekat sama orang-orang alim kayak di Mekah, di Madinah barang itu, kalau kita minta ijazah itu, ajizni ya syekh, berikanlah saya ijazah wahai syekh, ajaztuka wa safahtuka wa syabbaktuka wa anaktuka, ya, saya ijazahkan kau, saya salaman sama kau, saya musyabakah sama kau, saya berpelukan dengan kau. Itu ada ijazahnya semua, hadisnya musalsal itu. Nah, ini ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Kalau kita tahu bagaimana cara mutaba'ah, nanti ada mutaba'atin Nabi. Ya, jadi ada jenjangnya. Wa akhbara alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar bahwa orang yang melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala, angel lo. Saya sendiri enggak bisa. Barang siapa yang melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah Ta'ala, kerjanya karena Allah, ngajarnya karena Allah, hidupnya karena Allah, tidak bisa yang begini kecuali Rasulullah tok ini. Rasulullah tok yang bisa begini, ya. Nah, dan itu luar biasa itu. Sulit kalau dibuat orang-orang yang biasa, sulit itu. Orang kelas tingkat atas saja itu yang mencapai tingkat seperti ini pun harus dengan usaha yang luar biasa itu. Katanya bukan dengan bilhuwaina, tidak dengan tidur. Tidak dengan minta saja, anda harus dengan usaha. Nah, ada mukhlis, ada mukhlas. Bukan oh, nama orang itu Ustaz. Bukan, kakak adik itu, bukan. Mukhlis itu orang yang usaha. Usaha untuk ikhlas itu mukhlis. Kayak kita ini mukhlis enggak? Usaha, harus ada usaha untuk ikhlas. Datangnya ke sini mau apa? Oh, datangnya ke sini saya mau minta supaya dapat ngalap barokah ilmu untuk Allah. Maksudnya untuk ninggikan kalimat Allah. Bagus itu. Enggak apa-apa. Itu ikhlas. Bisa begitu enggak? Oh, enggak bisa begitu. Lah tujuannya apa? Ya biar masuk TV gitu loh maksud saya. Ya. Ada yang begitu kan? Nah, itu enggak ikhlas berarti. Mukhlis itu ada tujuan dia melakukan amal perbuatan untuk Allah, usaha dia. Itu angel enggak Ustaz? Angel wong ke atas kok. Sulit itu. Itu bagaimana? Ya ada yang nuntun. Kalau enggak ada yang nuntun bisa melorot kita. Ya, harus ada yang nuntun. Ini sebabnya naik ke atas ini. Sulit ini. Ada yang kedua, mukhlas, minal mukhlasin. Apa mukhlas ini? Mukhlas ini orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ikhlas, mau tidak mau. Enak orang ini. Jadi Allah yang menginginkan dia ikhlas, bukan dia menginginkan Allah ikhlas. Dia Allah Ta'ala yang menginginkan dia untuk jadi orang ikhlas. Jadi apapun yang dia kerjakan ikhlas karena Allah. Itu minal mukhlasin. Nah, kalau minal mukhlisin agak sulit. Ya, itu kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, uktubni minal mukhlisina wal mukhlasin, ada doanya itu. Ya Allah, tulislah saya ini termasuk orang yang ikhlas dan orang yang diikhlaskan. Amal perbuatan saya diikhlaskan. Katanya Rasulullah, anna man amila lillahi, Rasulullah memberikan kabar yang kurang lebih maknanya adalah bahwa barang siapa orang yang mengamalkan satu amalan karena Allah Ta'ala, ala wafqi, menurut persis, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lihat, ikhwani, orang melakukan amal perbuatan boleh ikhlas, tapi nurut sunnahnya Rasulullah. Kalau tidak nurut sunnahnya Rasulullah, tidak ganggu. Nah, jadi bagaimana? Jadi kalau boleh ditingkatkan begini, kesimpulannya ya, orang boleh beramal, amal harus dengan niat. Niat harus ikhlas. Ikhlas harus ngikuti sunnah Rasulullah. Ngikuti sunnah Rasulullah ada ilmunya. Ilmu harus amal lagi. Terus begitu. Jadi lima ini berkaitan terus. Ala wafgi mutaba'ati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti persis apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada satu cerita. Rasulullah itu punya dua ridak, dua selendang. Sahabat itu kalau melihat selendangnya Rasulullah, senangnya bukan main. Ya, apalagi kepingin dapat peninggalannya Rasulullah, barokah gitu, ya. Apa yang dipakai sama Nabi itu insyaallah melekat ke dalam hati mereka itu, tercium bau keringatnya Nabi yang wangi. Tercium senyumnya Nabi gitu. Tercium akhlaknya Nabi gitu. Supaya mereka itu mendapatkan seperti itu. Apalagi ini dipakai sama Rasulullah terus. Dan sahabat saat itu dia tanya sama Rasul, ya Rasul, saya kepingin ridakmu itu yang warnanya hijau. Nah, Rasul ngasih sayembara. Kau boleh dapat ridak saya yang warnanya hijau ini, tapi dengan syarat. Saat itu Sayyidina Ali yang diminta. Dengan syarat ya Ali. Apa syaratnya ya Rasul? Kerjakan sholat tapi ikhlas. Khusyuk, ikhlas karena Allah Ta'ala. Bisa enggak? Bisa Rasul. Coba ambil air wudhu sekarang. Oh, ambil air wudhu, ikhlas. Sholat ya Allahu Akbar. Didikan Rasulullah ikhlas. Mustaghrik dia, ya. Nah, dalam keadaan dia ikhlas sudah Fatihah, ruku, sujud, rabbil fili sampai sudah dua rakaat dekat salam ingat. Subhanallah, datang itu yang namanya pengganggu-pengganggu itu. Nah, kau berhasil ya Ali, dapat ridaknya Rasulullah. Warnanya hijau apa merah? Pilihin salah satu. Iya ya. Anda pilih yang mana nih? Anda sudah berhasil sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang dia ke Rasulullah. Sudah ya Rasul, saya sudah mengerjakan sholat dengan ikhlas, khusyuk, khudu karena Allah Ta'ala. Betul. Kau kerjakan sholat itu dengan ikhlas dan khusyuk serta khudu. Betul ya Rasul. Jangan bohong loh. Tidak ya Rasul. Terus terang saja tidak saya. Awal saya ikhlas. Terakhir saya dekat mau salam itu sudah pikiran saya keridak. Ya, itu kalau sudah tingkatan Sayyidina Ali saja itu sudah didikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dididik sedikit demi sedikit oleh Rasulullah. bukan tidak ikhlas, tapi dididik sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu tingkatan ikhlas itu, ikhwani. Ya. Nah, seperti itu. Ala wa bihi mutaba'ati Rasulullah SAW. Kana thawabuhu ala Allah. Maka nanti yang memberikan pahala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah minta cari orang sudah. Ya. Zaman sekarang sudah tidak perlu. Orang mau ngatakan kita begini, orang mau ngatakan kita begitu. Sudah. Yang penting pokoknya kita punya prinsip. Yang penting kita punya jalan ini baik. Tidak melanggar syariat. Di sunnahnya Nabi Muhammad. Bakti sama orang tua kita. Tidak merugikan orang lain. Sudah. Kalau orang mau hidupnya dia seperti itu, tidak mau ada fitnah, jangan hidup di dunia sudah. Saya punya guru pernah mengatakan, kalau kau tidak kepingin hidup di dunia, tidak ada fitnah, ya Alwi, hiduplah di bawah kolong saja kau. Kata saya punya guru begitu, di bawah kolong. Di bawah kolong pun juga ada fitnah nanti. Fitnahnya apa? Kenapa kok di bawah kolong hidupnya? Ada saja. Orang berbuat jahat, ada fitnahnya. Orang berbuat baik, lebih banyak fitnahnya. Begitu, orang itu kalau yang namanya rumput itu di bawah masih diinjek orang. Tapi kalau dia sudah menjulang ke atas, diterpa oleh angin dia. Bahkan bisa putus. Kalau dia tidak kuat, bisa putus dia. Pohon kelapa itu kalau waktu dia di bawah, diinjek-injek sama orang. Bahkan mungkin didudui sama orang. Tapi setelah dia menjulang ke atas langit, apa meninggi begitu pohon kelapa, diterpa oleh angin, dan kalau dia tidak kuat, bisa ceklek dia. Begitu juga manusia. Artinya, kalau waktu dia belum ngerti apa-apa, orang tidak menganggap kita. Kecil loh, sah mawingi. Gitu? Kita akan digitukan sama orang. Tapi setelah kita kemudian dewasa, berilmu, atau mungkin berharta, orang akan bicarakan kita enggak? Bicarakan. Orang itu begini, orang itu begitu. Tidak usah digubris. Yang penting kita punya prinsip. Prinsip kita, tidak melanggar syariat. Jangan melanggar syariat. Di sunnahnya Rasulullah, tidak merugikan orang lain. Bakti sama orang tua kita. Ya, kita punya bakti orang tua kita, kita bakti yang sudah meninggal dunia, kita ziarah ke kuburnya. Doakan orang tua kita di dalam kuburnya. Kemudian enggak merugikan orang lain. Yang penting saya hidup di dunia itu adalah untuk kepentingan Allah Ta'ala dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Sudah. Ya. Nah, seperti itu. Karena thawabuhu 'ala Allah. Wa kana mughalabuhu ila ridwanillahi wa jannati. Nah, kelak nanti dia punya hidup adalah masuk dalam ridha-Nya Allah Ta'ala dan di dalam surganya Allah Ta'ala yang kekal abadi. Surga itu nikmat lah ikhwani. Orang kalau sekarang diceritakan surga itu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang cuma bayangkan, oh surga itu di bawahnya ada sungai-sungai kalen-kalen kayak gitu tuh. Kayak kalen yang gurawan itu. Oh lain ya. Bukan kalen yang gurawan gitu, lain. Bentuknya bagaimana? Enak surga itu. Bentuknya keindahan yang sangat luar biasa. Dunia itu baru bentuk apa namanya, gak ada seujung kukunya daripada surga. Katanya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala galbi bashar. Surga itu gak pernah tampak dengan mata, gak pernah terdengar dengan telinga, gak pernah terbetik dalam hati manusia. Itu surga itu. Jadi nanti kalau ikhwani masuk ke dalam surga, loh koyong ini tuh surga, nanti lagi tuh. Saya belum pernah lihat, dulu pernah ustaz-ustaz terangkan di Masjid Asgaf, ya orang ini ki surga. Emang belum pernah dilihat. Surga itu belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terbetik dalam hati manusia. Cuman orang ingin meraih surga, katanya enggak boleh kawin sama dunia. Dunia bintul akhirah. Dunia itu anak perempuannya akhirat. Kalau orang kawin sama dunia, orang kawin sama anaknya, boleh enggak kawin sama ibunya? Dalam fikih, tidak boleh kawin sama mertuanya. Kawin sama anaknya, dia jadi mertuanya. Orang kalau kawin sama mertuanya, boleh tidak kawin sama anaknya? Juga tidak boleh. Ya, kalau kita sudah dukhul sama dia, tidak boleh. Lihatlah, kalau kita kawin sama dunia, tidak dapat akhirat. Kalau kita kawin akhirat, ya tidak dapat dunia. Ya salah satu, ya orang ngono Ustaz. Ya pek-pek inti. Ya, kalau orang kelas-kelas kayak kita gitu, ya kembali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab kalau kita masuknya ke dalam ayatnya Allah Taala, mangkana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa mangkana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Quran mengatakan bahwa kalau engkau ingin mencari harta akhirat, tak tambahi harta dunianya, tak kasih harta akhiratnya, tak tumbukkan. Kalau cari harta akhirat. Tapi kalau dia cari harta dunia, nu'tihi minha, tak kasih sedikit. wa ma lahu bil akhirati min nasib, enggak ada bagian buat akhirat dia. Wala iyadu billah. Ya kita enggak mau seperti itu ya. Kita kepinginnya dunianya ya dapat enak, akhiratnya lebih enak. Jangan enak, lebih enak. Nah, minta sama Allah Ta'ala itu. Makanya kalau minta kepada Allah Ta'ala, mintalah dengan yang enak, mintalah yang utuh. Jangan minta separuh-separuh sama Allah. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga walaupun tingkat gedek, tidak apa-apa Allah. Jangan. Mintalah ya Allah, saya kepingin masukkan ke dalam surga tingkatnya geser istana itu. Ya yang mewah ya Allah, yang Engkau yang lebih tahu dan Engkau yang memilihkan buat saya yang terbaik ya Allah. Begitu minta kepada Allah Ta'ala itu yang satu. Utuh gitu minta sama Allah. Jangan minta sama Allah Ta'ala separuh, jangan. Sehingga kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan saja. Dihisab loh. Dihisab sama Allah. Kita minta sama Allah, Allahumma adkhilnil jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab. Jangan dihisab ya Allah. Jangan diperhitungkan amal saya. Ya, itulah ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi jiwarillahi wa khiratih, di sisinya Allah Ta'ala dan jadi kekasih pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba ini. Ya, wa anna man ghasada ghairallah. Ya Allah, ya. Barang siapa orang yang dia itu menuju tapi bukan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amila li ghairillah, dan dia beramal bukan untuk Allah Ta'ala, kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasanna alahu. Maka thawabnya, pahalanya dan ganjarannya akan dia dapatkan dari orang yang dia berbuat baik kepada dia. Contohnya gini, sekarang saya berbuat baik kepada saudara saya Fulan A. Saya berbuat baik, tujuannya apa saya berbuat baik? Tujuannya supaya dia baik sama saya terus. Kalau saya kasih dia uang, tujuannya supaya dia berbuat baik sama saya terus. Saya kasih uang, saya berbuat baik sama dia. Dia sakit, tak kunjungi. Dia butuh hajat, tak kasih. Dia punya hajatan, saya datang. Tujuannya apa? Orang enak, dia dekat sama saya kok. Tasonna'a indanas ini namanya. Tidak boleh. Tapi kalau dia tujuannya kepada Allah Ta'ala, dia mesti senang terus sama saya nanti. Hatta tujuannya saya bukan untuk nyenangkan dia. Untuk nyenangkan Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala. Itu nanti dia akan disenangkan oleh Allah Ta'ala, hatinya akan kecandol sama saya terus. Tapi kalau tujuannya saya berbuat sesuatu untuk dia, karena dia, maka satu saat akan ada satu konflik, masalah pecah. Kalau sudah pecah, akhirnya jauh kita. Tidak pernah silaturahmi, hubungannya kemudian renggang, dan tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Azabnya Allah Ta'ala juga akan tambah banyak sama kita. Doa tidak gabul. Kok saya punya doa tidak pernah gabul, Tok Ustaz? Mungkin gotek rahim. Mungkin gotek rahim. Butuh silaturahmi. Ya. Ini ikhwani yang dimuliakan Allah. Wara'a lahu mimman la yamliku lahu. Dan dia berbuat riak kepada orang yang tidak punya sesuatu. Tidak punya, tidak memiliki apa-apa. Manusia ini punya apa, ikhwani? Baju, Ustaz. Punya siapa baju ini? Punyanya orang yang akan kita tinggalkan. Kopiah. Punya siapa kopiah ini? Punya orang yang akan kita tinggalkan. Uang di kantong ini. Punya siapa? Punyanya orang yang akan kita tinggalkan. Kita tidak punya apa-apa. Yang akan kita bawa di dalam kubur apa? Cuman amalnya kita, niatnya kita kepada Allah Ta'ala. Ya amal ibadah ini. Ya kita duduk di sini ini. Ini kalau kita ikhlas, setitik pun kita punya amal ikhlas kepada Allah Ta'ala, bisa menghapus seluruh amal kejelekan kita yang sebelumnya. Subhanallah. Ya, nah seperti itu. Wala li nafsihi dharran, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusyura. Dan dia akan berbuat baik kepada satu jiwa atau kepada manusia yang tidak bisa ngasih madharat. Manusia tidak bisa ngasih madharat sama kita. Tidak bisa kasih manfaat sama kita. Tidak bisa. Tidak bisa ngasih kita jadi mati. Tidak bisa. Tidak bisa membuat kita hidup. Tidak bisa. Tidak bisa membuat kita bangkit juga. Tidak bisa. Manusia lemah sebat. Ya. Jangankan manusia yang kuat. Kadang-kadang kena beleduk saja hajing-hajing. Ya, bersuin-bersuin. Wajing-wajing sakit. Padahal manusia kuat dia. Fir'aun itu kurang apa? Fir'aun itu. Semua dia punya, Fir'aun. Tapi akhirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Diazab itu Fir'aun. Garun. Punya harta dunia segala macam sampai kunci gombioknya diangkat sampai sama 60 orang tidak kuat. Kunci gudangnya Garun itu. Diangkat oleh 60 orang pengawalnya tidak kuat kunci gombioknya itu. Saking banyaknya kunci gombiok itu. Lah gudangnya yang diwai itu Ustaz. Golei wai. Ada, sudah ditenggelamkan sama Allah Ta'ala. Garun tidak punya apa-apa. Fakhasaf nabihi wabidarihil arwa. Ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala Garun sak istananya. Habis. Tidak bawa apa-apa dia. Nah, ikhwani yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi tidak bisa materi, kekuatan, kebagusan, kecantikan, itu bukan segala-galanya. Segala-galanya apa? Segala-galanya adalah keimanan dan ketenangan. Banyak orang yang kaya, sumpek. Tapi tidak jarang orang yang tidak punya, senang. Ya, kembalinya bagaimana? Kembalinya, saya kepingin senang, ya senang zahir, ya senang batin. Nah, kita mintanya begitu kepada Allah Ta'ala. Wa khassa bil hijrah alaihi salatu wasalam min baini sa'iril a'mal tambihan 'alal kulli bil ba'd. Rasulullah mengkhususkan masalah hijrah ini kepada seluruh amal. Kayak tadi kan, mangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Kenapa kok hijrah yang disebut Rasulullah? Kok bukan ibadah salat? Kok bukan puasa? Kok gitu maksudnya? Kenapa kok hijrah yang disebut oleh Rasulullah? Katanya Al-Haddad, hijrah ini, amal hijrah ini mewakili amal-amal yang lain. Amal hijrah ini mewakili amal-amal yang lain. Mewakili saja dia ya. Di anna minal ma'lum inda ulil afham, karena sesuatu ilmu yang diketahui oleh orang yang punya pemahaman yang kuat, annal ikhbara laisa khasan bil hijrah. Hadisnya Rasulullah itu tidak hanya khusus untuk hijrah. Oh, kalau hijrah tok niatnya ikhlas itu. Kalau sholat gak perlu ikhlas. Gak begitu. Hijrah itu cuma mewakili amal yang lain. Ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, ya sodagohnya, ya umrohnya, ya hajinya, dan lain sebagainya. Ya. Bal huwa amun fi jami'i syara'il Islam. Bahkan itu adalah umum untuk seluruh syariat Islam. Ya, saya katakan tadi. Ya sholatnya dan lain sebagainya. Ya, di antaranya seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat fid dunya fil barzakh wa fil akhirah amin Allahumma amin. Nah, kalimat yang selanjutnya itu saya ringkas saja bahwa dikatakan oleh beliau Habib Abdul Haddad bahwa saya membuat kitab ini karena diminta oleh saudaranya. Salah satu saudaranya, entah itu muridnya, karena Habib Abdul Haddad menganggap itu saudaranya, muridnya atau saudaranya atau kawannya meminta kepada Abdul Haddad untuk mengarang sebuah kitab yang wajizah. Wajizah itu ringkas tapi manfaatnya besar. Ya, dikarangkan bagaimana supaya bentuk kalimat itu bisa dibaca oleh orang dimanapun dia berada. Rupa-rupanya permintaan saudaranya ini ditunda oleh Imam Haddad. Kenapa? Karena dilihat bahwa saudaranya itu mungkin belum ahlan. Maksudnya belum ahlan itu belum pantas untuk menerima apa yang akan diberikan oleh beliau. Karena mungkin butuh tahliyah dulu. Karena buku ini tujuannya adalah untuk tahliyah, menghiasi. Sebelum ada tahliyah kan harus ada tahliyah, dikosongkan dulu. Kayak rumah kan. Rumah itu sebelum dikasih meja kursi, dibersihkan dulu. Disapu dulu, dipel dulu, baru dikasih meja kursi. Begitu juga hati. Hati itu sebelum dihiasi dengan kit ini, nasihat-nasihat ini, ditakhliyah dulu, dikosongkan dulu, ya, dibersihkan dulu dia. Dibersihkan dulu, baru kemudian dihiasi. Maka Abu Haddad, lebih baik kau kosongkan dulu hatimu. Tambatkan kepada Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala, setelah kau betul-betul bersih, datanglah sama saya. Nah, rupanya saudaranya ini, dia betul-betul, apa namanya, mengerjakan wasiatnya Abu Haddad itu. Dibersihkan hatinya. Ada orang mencaci maki dia, tidak apa-apa. Ada orang muji dia, sama. Jadi andai kata kalau dia dikasih emas sama dikasih tembikar, buat dia sama. Ya, fasiyani, mangkana madhuhu wahijauhu, sama buat dia. Orang yang memuji dia sama orang yang mengejek dia, sama. Bisa tidak kita seperti itu? Tidak bisa. Berarti belum ikhlas. Belum takhliyah, belum takhliyah, belum bersih kita punya hati. Dibersihkan dulu oleh orang tersebut, setelah dibersihkan dia datang kepada Abdul Haddad, sudah bersih ya Habib, saya punya jiwa ini sudah bersih, saya punya hati ini sudah bersih, coba dites sama Abdul Haddad. Bagaimana kalau begini? Ternyata apa yang keluar dari lisan saudaranya tadi ini, keluar dari lisan saudara apa temannya tadi ini, hikmah-hikmah yang keluar, kalimat-kalimat hikmah yang keluar. Sehingga oleh Al-Habib Abdullah Haddad dikarangkan kitab yang namanya Adab Sulukil Murid ini. Maka kata beliau tadi, wallaha, diakhiri ya, Wallaha as'alu an yanfa'ani wa iyyaka wa sa'iral ikhwan. Semoga Allah Ta'ala dengan cara membuat saya seperti ini, buku ini, memberikan manfaat untuk diri pribadi saya dan untuk dirimu, serta untuk seluruh saudara-saudara saya yang lain. Bima yuridu alayya min dhalik. Sebagaimana Allah Ta'ala yang berikan kepada saya di dalam buku ini. Jadi keluar sendiri itu Imam Haddad, nasihatnya. Wa yusiluhu ilayya mimma hunalik, fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Diakhiri dengan itu bahwa segala macam sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh yang namanya hati itu bersih dulu. Mudah-mudahan inilah adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, mengosongkan hati kita dari segala akhlak-akhlak yang tercela, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan hati kita dan menghiasi hati kita dengan cahaya Al-Qur'an, dengan cahaya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan demikian kita punya amal ibadah insyaallah disempurnakan oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkah dan amal kita, punya amal perbuatan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah bi khairati dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.